hidupku sesuai yang sesuai dengan apa namanya cita rasa saya, ya saya ambil. Orang kalau udah dekat sama Allah, urusannya akan beres. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Ini terjadi dialog antara tukang cukur di Rusia. Pernah dengar ceritanya belum nih? Belum. Tukang cukur di Rusia sama yang dicukur. Nah, tukang cukur ini agak jengkel karena yang dicukur ngantuk gitu ya. Nah, orang kalau dicukur ngantuk kira-kira gampang dicukurnya atau susah? Susah ya. Silakan maju-maju. Maju sini aja. Ini masih banyak tempat. Enggak harus dibuat jalan gini. Dibuat penuh aja enggak apa. Yang di belakang coba maju ke depan. Jaringan. Jadi biar apa namanya? Nah, ke sini. Bentuk lingkaran. Ya, monggo. Jadi ini si tukang cukur ngobrol dengan yang dicukur, cuman sayangnya yang dicukur ngantuk. Nah, kalau dicukur ngantuk, yang nyukur susah enggak ini? Susah. Bisa-bisa luput atau kena kayak kuping telinga, repot. Nah, tukang cukurnya pakai teknik ya. Gimana caranya ya biar melek? Biar melek ditanya sama tukang cukur, "Pak, ya. Bapak percaya sama Tuhan enggak?" "Oh, percaya." Katanya yang dicukur. Tukang cukur yang ngomong, "Saya enggak percaya Tuhan itu ada." Melek nih langsung. Yang dicukur kebetulan orang Indonesia. Yang dicukur orang Indonesia Muslim. Dibilang Tuhan enggak ada langsung melek. "Oh, Tuhan tuh ada, Pak. Gimana kok enggak ada?" "Oh, enggak ada Tuhan. Ada, Pak, ngobrol. Ada enggak ada?" Kan debat terus. Akhirnya yang nyukur ngomong, "Masa kalau Tuhan ada kok banyak tuh namanya orang tuna wisma, banyak itu pengangguran, banyak itu orang sakit. Kalau Tuhan ada kan mesti ditolong semua itu. Gak mungkin ada orang sakit, orang nganggur, orang stres dan lain sebagainya." Nah, akhirnya selesai nyukurnya, si Muslim asal Indonesia ini bingung mau jawab. Ya bingung mau jawab gimana, mau jawabnya. Udah, yang penting nyukur udah selesai kan harus bayar. Dia bayar agak banyak. Lebih dari tarif biasanya. Maksudnya biar hatinya yang nyukur ini rodok senang. Waktu dia keluar, sampai di pintu tempatnya tukang cukur ini, dia mesti mikir, apa kira-kira ya buat jawab, enaknya apa gitu. Enaknya apa? Ini harus jawaban yang masuk akal. Jenengan kalau suruh jawab kira-kira bagaimana? Ayo, bisa enggak? Ini ngadepi tukang cukur lo ya. Jangan dibilang pakai bahasa biologi atau fisika, enggak nyanda. Subhanallah. Si Muslim Indonesia yang dicukur ini lihat dari balik pintu, karena pintunya pintu kaca kan? Salon biasa kan pintu kaca. Di luar itu di pinggir jalan kelihatan ada gelandangan awut-awutan, rambutnya panjang dan gondrong, jenggotnya juga panjang, kumisnya enggak karu-karuan. Langsung dia balik. "Pak, ya, saya tahu jawabannya. Gimana? Kalau Bapak bilang Tuhan itu enggak ada, saya ngomong tukang cukur juga enggak ada." "Duh, saya kan ada." "Enggak ada, Bapak, enggak ada." "Duh, kamu ini gila apa? Gila gimana? Le, ini saya nyata gak ada, saya nyukur jenengan. Kok dibilang saya gak? Gak ada." "Iya, Bapak gak ada. Loh, kok bisa begitu? Kalau Bapak ada, gak mungkin gelandangan di depan tuh rambutnya gondrong, Pak. Kalau Bapak ada, gak mungkin gelandangan di depan rambutnya gondrong." Dijawab sama tukang cukurnya, "Loh, masalahnya dia gak datang ke sini. Dia gak cukur." "Ya itu jawabannya buat yang nganggur-nganggur. Buat yang nganggur, yang kemudian stres, yang kemudian apa sakit macam-macam, itu masalahnya cuma satu, dia enggak mau datang kepada Allah, enggak datang kepada Tuhan. Enggak mau datang sama Allah. Kalau dia datang sama Allah, pasti beres seperti jenengan cukur saya, maka masalahnya juga akan diselesaikan oleh Allah." Nah, ini jurus-jurus takwa, resep untuk mendatangi Allah. Tertarik sama bukunya? Ya iya, yes, pokoknya apik-rapik tuku gitu aja nanti. Ya. Tanggal 5 Agustus, jangan lupa ya. Insyaallah tanggal 5 Agustus. Harinya hari Ahad, jamnya 8:30 malam. Lokasinya Masjid PLN Purwosari. PLN Purwosari. Itu perempatan Purwosari, terus ke barat kira-kira 100 meter sebelah kanan jalan atau utara jalan. Di situ ada masjid sebelum stasiun Purwosari. Wah, deretan situ. Nanti kita akan buat acara khotmil Quran, tausiah, launching buku ya, insyaallah. Kalau datang jangan 100-200 orang. Masa khataman Quran yang datang 100-200 orang kan ngisi-ngisi nih. Kalah sama apa namanya? Konser musik gitu ya. Konser musik atau kalah sama orang yang kumpul malam ini malam Minggu ya. Saya tadi sholat di sini itu jalan ramai suara motor pergi malam Minggu tuh, malam Minggu. Boleh kan? Di Ramadan aja malam Minggu ramai gitu kan. Jalan-jalan. Insyaallah jalan-jalannya khair, insyaallah begitu aja ya. Insyaallah jalan-jalannya khair, tapi penuh itu, coba jangan pergi ke alun-alun itu, penuh, ramai orang. Pergi ke Manahan, penuh orang. Atau sepanjang jalan Selamat Triadi, banyak orang di sana. Masa kita khotmil Quran buat tempat penuh, gak bisa kan umat Islam ngisi-ngisi nih. Ngisi-ngisi nih atau ngisi-ngisi nih. Memalukan ya. Makanya saya minta jenengan yang semangat jadi corong kebaikan. Mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang mengajak seorang, mengajarkan pada seorang, menunjukkan pada seorang kebaikan, dia dapat pahala seperti yang mengamalkannya. Artinya nanti woro-woro ya. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat. Sampaikan tanggal 5 ada majlis khotmil Quran ya, menyambut datangnya 10 hari yang terakhir yang ganjil. Ganjil-ganjil itu kita sambut malam 19, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Kita sambut malam-malam itu diawali dengan malam 17. Di negara kita malam 17 itu malam nuzulil Quran. Jadi sekaligus peringatan malam nuzulil Quran dengan khotmil Quran. Insyaallah demikian. Ya. Jelas enggak tadi? Kenapa kok banyak orang yang stres? Tidak mendatangi Allah. Jadi kalau pengen gak stres, rezekinya lancar, gak mumet, cari duit gampang, ya datangi Allah. Kalau datangi Allah benar pasti beres urusannya. Kenapa? Yang jamin adalah Allah. Nah, kalau belum beres berarti belum betul-betul datangi Allah. Ya, kuncinya di situ. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam karena beliau datangi Allah terus, ya beres urusannya. Di penjara, ya di penjara. Memang di penjara lama, ya di penjara lama 7 tahun. Tapi hasilnya langsung jadi apa itu? Menteri Kabulop. Langsung. Masa ada napi keluar dari penjara langsung jadi pejabat? Baru di Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf. Bisa seperti itu karena Nabi Yusuf alaihissalam dekat dengan Allah. Jadi rahasianya di situ. Kata Allah taala, "Wala nudhi'u ajral muhsinin." Sebelum itu ya, wala nudhi ajrul muhsinin, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebajikan. Tapi berbuat kebajikan di sini muhsin artinya ketika berbuat kebajikan sadar perbuatannya dilihat oleh Allah. Kira-kira riya enggak itu? Enggak. Ujub? Tidak. Sum'ah? Juga tidak. Sombong? Enggak. Kenapa? Dia langsung bertanggung jawab kepada Allah, menghadap kepada Allah sehingga kebaikannya ikhlas. Nah, orang yang berbuat kebaikan seperti itu sama Allah enggak disia-siakan. Di dunia enggak disia-siakan, di akhirat juga enggak disia-siakan. Kuncinya berbuat kebaikan. Enggak mungkin disia-siakan. Contohnya itu 3 orang yang dikurung apa terkurung di dalam gua karena tertimpa batu. Begitu mengandalkan amal solehnya, enggak disia-siakan sama Allah. Selamat enggak? Selamat. Padahal masing-masing cuma punya satu amal soleh itu. Saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. 3 digabungkan, lepas dari masalah. Ini karena dia menggunakan amal soleh. Nah, Allah sudah berjanji, tidak akan menyia-nyiakan selama-lamanya orang yang suka berbuat kebajikan. Nah, kata Allah Ta'ala di ayat yang 57, wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Kalau di dunia saja seperti itu, di akhiratnya kira-kira bagaimana ya? Iya. Oh, ini cuman sekedar apa namanya? Incip-incip. Kalau bahasa Jawa incip-incip, kalau bahasa Indonesianya apa nih? Lain, incipi beda sama incip-incip. Apa menu pembuka ya? Ini menu pembuka sampel-sampel. Ini sekedar sampel nih, ini contoh saja, sedikit sekedar contoh. Lah kalau contohnya aja udah buat ngiler, enaknya luar biasa. Lah kira-kira kalau makan yang benar bagaimana? Lah yang di dunia yang enggak ada artinya ini udah seperti itu diberi Allah kenikmatan, kira-kira di akhiratnya seperti apa? Nah, makanya resep untuk kita hidup sukses bahagia dunia akhirat ya cuma satu, enggak ada yang lain, kembali kepada Allah. Udah, jenengan mau pakai ilmunya orang yang berilmu, pakarnya para pakar, enggak ada manfaatnya kalau tidak kembali kepada Allah. Mungkin sebentar kelihatan naik, habis itu hancur. Ya, habis itu hancur karena tidak menggunakan cara-caranya Allah. Bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Bukan bagi orang-orang yang pintar, enggak lo ya. Wala ajrul akhirah, balasan di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang pintar, bukan. Bagi orang-orang yang sehat, bukan. Bagi orang-orang yang kaya, bukan. Makanya ini ayat luar biasa sama Allah, bagi orang yang beriman dan bertakwa. Artinya yang melarat bisa, yang bodoh juga bisa, IQ rendah juga oke. Syarat cuma satu, iman, takwa. Iman, takwa, cuma itu. Bagi rakyat jelata oke, kaum ningrat oke. Syaratnya cuma satu, iman dan takwa. Nah masalahnya untuk urusan iman dan takwa ini kira-kira kita udah fokus ke sana belum? Jujur-jujur ya, coba lihat dari sekarang. Lihat urusan bina rumah tangga saja. Terhadap pasangan jenengan yang dipakai jurus takwa atau jurus yang enggak takwa? Ijabnya takwa. Acaranya setelah akad nikah udah enggak takwa lagi. Kenapa? Di gedung saja pakaiannya udah telanjang, aurat udah dibuka. Betul nggak? Nggak takwa ini. Jalan kehidupan berumah tangga yang dipakai jurus takwa atau bukan takwa? Kalau yang dipakai jurus takwa mesti seneng. Kalau yang dipakai itu jurus ilmunya para ilmu, pakarnya para pakar, nasihatnya para pemberi nasihat dalam masalah perkawinan, tapi bukan jurus takwa, tunggu saat kehancurannya. Jurus takwa itu gampang. Saya ngarep ngoprak-ngoprak ini jalan dioprak-oprak gitu. Suami dorong istri untuk sholat, istri dorong suami untuk sholat. Kalau enggak bagus sholatnya, marah. Sudah belum? Belum kan? Dandani dulu nih loh, sholat di keluarga kita, zikir di keluarga kita, qiraatul Quran di keluarga kita. Yang begitu-begitu dandani, urusannya mesti beres. Karena ini pondasinya tuh yaitu iman, takwa. Ini gak butuh orang pinter. Justru banyak orang pinter gak begini, jadinya yang menang orang goblok. Yang dianggap orang-orang goblok, dianggap orang-orang bodoh. Buat Allah gak goblok gak? Gak bodoh. Dia orang-orang yang pinter. Mungkin dianggap orang kan lulusan SD. Ya. Oh ini orang bodoh ini. Gak sekolah. Tapi ngerti. Istriku yuk sholat, suamiku yuk baca Al-Quran. Ini bukan orang kok bodoh. Yang kelihatannya pinter, istriku yuk kita ke mall, istriku yuk kita nonton, kelihatannya pinter, istriku yuk kita melancong. Yang dibahas melancong, nonton, mall, hiburan, bla bla bla bla. Suamiku yuk kita ngaji bareng. Sudah belum? Udah belum pak? Jenengan nate tadarus sama istrinya belum? Udah beb, kapan? Ya kalau pas di majlis tadarus Al-Quran. Ya ini pokoknya kembalikan pada iman dan takwa, selesai. Itu kan bisa semua orang. Gak butuh kepandian khusus tuh gak butuh. Pokoknya iman dan takwa itu standarnya IQ rendah pun bisa. Ya toh, IQ rendah pun bisa, nggak harus IQ-nya orang-orang yang tinggi. Nah, kita lanjutkan. Ayat 58. Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir. Lalu mereka masuk ke tempatnya, ke tempat Nabi Yusuf. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya. Di awal ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, Allah udah ngomong, nanti kamu akan mengenal mereka, mereka gak kenal sama kamu. Coba betapa hebatnya Nabi Yusuf dibuang dari umur belasan tahun. Dari umur belasan tahun, cuma belasan tahun dibuang masih kecil. Setelah lebih dari 30 tahun ketemu dengan saudara-saudaranya, ingat, ini kakak-kakak saya. Itu gampang atau susah ya? Coba jenengan cari fotonya jenengan misi SD, bandingin dengan wajah jenengan umur 45, kira-kira sama atau beda? Hah? Monggo diunjuk, sama atau beda kira-kira? Beda. Eh, Nabi Yusuf bisa langsung tahu. Kakak-kakaknya gak kenal, Nabi Yusufnya kenal. Ini menunjukkan Nabi Yusuf punya kemampuan yang luar biasa. Satu, daya ingat yang besar dan rasa cinta pada saudara yang besar. Biasanya orang itu kalau disakiti, ya, disakiti gak mau ingat-ingat yang menyakiti. Kalau ingat-ingat yang menyakiti tambah sakit ya. Makanya hanya orang yang kurang pinter kalau sakit hati kemudian membicarakan hal yang menyakitkan hati itu kepada orang lain, karena itu akan membuka sakit hatinya toh terus. Apalagi nyebut-nyebut nama orang yang menyakiti hatinya, itu akan buat hatinya akan semakin sakit. Apalagi membayangkan wajahnya buat hatinya semakin sakit. Biasanya kalau orang sakit hati tidak mau lihat wajahnya lah. Lagi ingat-ingat juga enggak mau. Enggak. Stop, enggak mau ini. Nabi Yusuf alaihissalam dibuang. Tapi ingat benar wajah kakaknya. Kenapa? Karena Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya itu beliau cinta. Gak ada judulnya Nabi kok dendam. Jadi perlu digarisbawahi dari awal, kisah Nabi Yusuf itu tidak ada dendam dalam hati Nabi Yusuf alaihi salam. Gak ada. Ketika saudara-saudaranya itu datang, Nabi Yusuf mengenal beliau-beliau semua, ya. Walamma jahazum bijahazihim, dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, karena yang tugas ngatur nih kan jatahnya berapa-berapa itu Nabi Yusuf. Ia berkata, Nabi Yusuf berkata, "Utuni bi akhin lakum. Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu." Saudara seayah, bukan seibu. Yang dimaksud Nabi Yusuf adalah saudara seibunya Nabi Yusuf, yaitu Sayyiduna Bunyamin. Adiknya Nabi Yusuf, adik kandungnya. Yang datang ini kakak-kakak kan lain ibu. Tolong bawa saudara kamu yang seayah, yang ibunya berbeda. Bawa ke sini. Tidaklah kamu lihat bahwa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu. Ini saya kasih kamu jatah yang bagus kan? Gak saya kurangi timbangannya. Buat kamu saya kasih banyak kan? Tolong kakak, apa adik kamu bawa ke sini ya. Saya akan menghargai tamu nih. Saya menghargai tamu. Bicara menghargai tamu, orang Arab tempo dulu tuh dikenal sebagai orang-orang yang jago menghargai tamu. Jago menghargai tamu. Makanya sampai di Islam, barometer iman itu diukur dengan bagaimana seseorang menghargai tamunya. Man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaifah. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Artinya seakan-akan siapa yang enggak memuliakan tamunya, pada hakikatnya enggak benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Ini udah dapat minuman semua belum nih? Hah? Sudah. Kawan-kawan, jok coklatnya. Bagian anu apa? Ini yang tugasnya yang selamat dari penjara itu buatkan minuman ya. Nah, ya bagian buatkan minum birogoh nih. Ini teman-teman kasih coklatnya lagi. Nah, ada yang belum dapat kan? Ada yang baru datang belum dapat coklat tadi ya? Hah? Sudah. Lagi enggak apa-apa. Saya mau lagi soalnya. Naam. Walamma jazum, kemudian tolong bawa saudaramu. karena saya menghargai tamu. Orang Arab dulu sama tamu luar biasa. Sama tamu luar biasa. Sampai ada hadis, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya menghargai, memuliakan, menghormati tamunya. Nah, yang namanya tamu itu yang bagaimana? Bukan yang namanya tamu tonggo mampir ke rumah orang Solo, main ke rumahnya orang Solo, bukan itu. Tamu dalam syariat yang disebut tamu itu orang yang pergi dari luar kota, dari Semarang ke Solo, itu tamu. Ya, masuk Sukarjo, Solo, Cedak. Ya, ini dulur nih, bukan tamu lain. Ya, Semarang, Solo, Masafah, Baida, ini namanya tamu. Nah, tamu yang seperti itu, kalau betul-betul bertamu, sesuai dengan adabnya, itu tuan rumah punya kewajiban 3 hari menjamu. Melayani, benar nih, yang iman benar dia akan melayani 3 hari. Makanya ini jangan diajarkan pada masyarakat umum, ini repot nanti ini. Akhirnya semua pakai jurus ini, apa namanya, hormati tamu, hormati tamu. Cuman tamu yang dihormati, ya tamu yang menjaga kehormatan. Ya, dari jauh. Nah, di Irak dulu ada satu kota, saya sering sampaikan ini di majelis, ada satu kota yang di kota itu, ini Irak bukan tempo dulu, bukan ya, Irak di masa Saddam Hussein, artinya kan baru-baru aja. Itu ada satu kota yang di kota itu tidak ada hotel. Penginapan hotel gak ada. Kenapa? Gak mungkin laku. Kenapa gak mungkin laku? Karena setiap warga kota itu sudah menjadikan rumahnya itu penginapan. Penginapan bagaimana? Penginapan gratis. Jadi warga kota itu kerjanya tiap hari, di antara mereka itu pergi ke stasiun-stasiun bis, ya kalau bus itu ya, stasiun bus, tempat pokoknya tamu itu datang, cari tamu. Begitu tamu datang, udah kamu tinggal di rumah saya aja. Gak kenal, dibawa ke rumahnya, sini diservis, dikasih makan, silahkan tempat tinggal semua gratis. Kenapa? Karena mereka pengen dapat pahala yang besar dari Allah dengan melayani tamu. Ini longko atau longko ini? Biasa ya? Ya itu dulu seperti itu. Menghargai tamu itu punya nilai yang sangat sangat tinggi. Lah Nabi Yusuf, saya orang yang ngerti menghargai tamu. Nah, selanjutnya. Fa in lam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wa la taqrabun. Dan jika kalian tidak membawanya kepadaku, maka kalian tidak akan mendapat sukatan lagi dariku. Dan jangan kamu mendekatiku. Kalau enggak bawa Bunyamin, enggak usah datang ke sini lagi. Enggak bakal saya kasih. Nah, ini ancaman dari Nabi Yusuf ini. Ya, beliau punya kuasa ngancam demi kebaikan. Boleh. Makanya bos sama karyawan sering-sering tuh karyawan diancam. Kalau kerja sama saya enggak pakai jilbab, saya pecat. Yang muslimah, ya, syarat kerja di kantor ini busana muslimah. Kalau kamu gak busana muslimah, cari pekerjaan di kantor yang lain. Yang muslimah loh ya, yang muslimah. Ini bos yang genah. Syarat kerja di sini, kamu harus sholat. Kalau di luar kamu gak sholat, bukan tanggung jawab saya. Di kantor saya, di pabrik saya, wajib buat kamu sholat. Kalau tidak, silakan cari pekerjaan di tempat lain. Itu aturan perusahaan saya. Bisa begitu. Lah wong bosih wis ora salat. Ini kalau apa namanya? Bisa umat Islam bisa begitu, kira-kira makmur enggak? Yang muslim, kita enggak maksa yang lain loh ya, karyawan yang muslim, karyawan yang muslimah. Kalau yang non muslim, pakaian sopan. Ya kan? Tapi yang muslimah wajib kamu pakai pakaian nutup aurat, jilbab pasang. Keluar dari sini, mau dilepas, bukan tanggung jawab saya. Di kantor ini, perusahaan ini, kamu di bawah tanggung jawab saya. Di hadapan Allah maupun yang lain. Jadi, wajib pakai jilbab. Wih, keren gak? Keren ya? Punya kekuasaan ya buat seperti itu. Muslim kalau punya kekuasaan, gunakan untuk memajukan Islamnya. Bukan untuk merendahkannya, enggak. Tapi gunakan untuk majukan Islamnya, umat Islam ini biar sadar gitu loh. Ya, umat Islam biar sadar. Bapak ke anak. Bapak sama anak itu punya kekuasaan. Jangan anaknya orang lain, kita enggak punya wilayah di anaknya orang lain. Anak kita sendiri itu wilayah kita. Mau kamu laptop juara satu dulu ngajinya. Juara satu ngaji, laptop dapat enggak? Juara satu ngaji, enggak dapat laptop. Wih. Kayak Dr. Hermansyah kemarin ya. Wah, itu luar biasa itu. Anaknya kalau mau minta duit suruh ngaji satu lembar. Kalau ngaji satu lembar dapat 100.000. Masih kecil anaknya ya. Kalau udah gede satu lembar 100.000 ya berlembar-lembar nanti. Iya kan? Bisa enggak kita gitu sama anak kita? Mau makan ini? Saya belikan. Syaratnya satu, baca bismillah 20 kali. Ayo, bismillah. Hitung dulu. Bismillah, bismillah, bismillah, bismillah. Gak apa-apa ini, kita neken yang baik. Ya, neken yang baik. Tujuannya untuk kebaikan. Nah, di sini Nabi Yusuf tujuannya pengen ketemu dengan adiknya. Ya, ketemu dengan adiknya. Hasilnya apa? Qalu, bingung mereka. Mereka pun berkata, ya, kami akan bujuk ayah kami dulu, ayahnya anak ini. Bahasa mereka juga apa ya? Ngomongnya bukan kami akan bujuk ayah kami, enggak. Kami akan bujuk ayahnya. Hah? Padahal ini dulurnya dewe, saudaranya sendiri, tapi dibilang kami akan membujuk ayahnya. Jadi seakan-akan dibedakan antara ayahnya dan ayah mereka. Padahal ayah mereka juga ayahnya juga ayah mereka. Mereka ini tunggal bapak, beda ibu. Kami akan bujuk ayahnya. Wa inna la fa'ilun, dan pasti kami akan benar-benar melaksanakannya. Pasti akan kami bujuk ayahnya. Maka Nabi Yusuf berkata kepada pembantu-pembantunya, masukkanlah barang-barang penukar kepunyaan mereka. Ya, dulu kan orang kalau mau dapat gandum harus bayar. Bayarnya pakai apa? Barter. Punyanya apa? Kalau punyanya guci, ya guci diserahkan, nanti dapat kan gandum. Nabi Yusuf dari baiknya untuk memancing mereka itu datang lagi. Kenapa? Karena kalau mereka enggak dikasih barang, mereka mungkin enggak punya barang di rumah. Pasti baliknya lagi lah lama. Tapi kalau mereka punya barang yang akan ditukar, otomatis mereka akan segera kembali. Maka sama Nabi Yusuf, barang-barang yang diserahkan ke kerajaan tadi dikembalikan, masukkan ke apa namanya kendaraan mereka. Katanya itu sandal-sandal dari kulit. Ya, masukkan ke kendaraan mereka. Kalung-kalung yang mereka bawa supaya mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi. Ya, ini siasat Nabi Yusuf. Apa siasatnya? Satu, menanam budi. Biasanya orang itu huruf Jawa dipangku mati. Kono coroko itu dipangku mati. Itu ilmu Jawa itu, dipangku mati. Jadi kita kalau sama orang itu pager mangkok lebih baik daripada pager tembok. Artinya pagar mangkok suka ngasih makan, derma sama orang, berbuat baik. Itu lebih baik daripada kita buat pagar yang sangat tinggi. Karena kalau kita udah nanam budi pada orang banyak, otomatis orang itu merasa hutang budi. Nah, orang yang baik, dia tahu budi. Kalau orang yang gak tahu budi, berarti bukan orang baik. Walaupun kaitannya sholatnya hebat, puasanya hebat, ngajinya hebat, tapi dia gak pandai balas budi, belum orang baik benar. Ciri orang yang baik itu orang yang tahu budi. Ya, tahu kalau ada orang berbuat baik, dia akan balas. Dan Nabi Yusuf nanam budi dulu nih kepada kakak-kakaknya. Tamu-tamunya ini dikasih apa? Dikasih modal untuk datanglah lagi. Ini siasat Nabi Yusuf alaihissalam. Coba lihat betapa cerdasnya Nabi Yusuf. Kalau mungkin kita enggak mikir sejauh itu ya. Gimana cara mau narik ayahnya, cara mau narik adiknya, cara mau narik ibunya, cara mau menarik semua kakaknya biar sadar. Ini Nabi Yusuf mikirnya itu udah panjang sekali. Nah, nih udah ketemu sama saudara-saudara saya nih. Mereka belum kenal saya nih, enggak tahu saya nih. Ya. Wah, ini Bunyamin, gimana nasibnya Bunyamin nih? Bunyamin nih kesepian, enggak ada saya nih. Dah, Bunyamin selamatkan dulu nih. Bunyaminnya selamatkan samadkan dulu nih. Bunyamin harus sampai ke sini. Caranya biar sampai ke sini bagaimana? Oh, mereka harus punya modal nih. Ya, mereka harus punya modal. Kembalikan barang-barang mereka biar nanti kalau mereka lihat, "Loh, ternyata ini barang kita dikembalikan. Berarti ini orang baik ini. Ini orang orang baik. Yuk kita balik lagi biar seperti itu." Oh, mintanya gampang kok, cuman Bunyamin. Ya, cuman Bunyamin. Tapi mereka mikir, dulu Yusuf udah kita buang. Ayah udah enggak percaya lagi. Nah, ini mau ngambil Bunyamin ngajak, kira-kira ayah percaya enggak ini kan? Mereka mikirnya ke situ. Nah, apa yang terjadi? Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kailu fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafidun. Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka yaitu Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami supaya kami mendapat gandum lagi, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya." Dulu juga ngomong gitu sama Nabi Yusuf. "Oh, kami akan jaga." Nah, ini ngomong lagi sama ayahnya. "Ini Bunyamin, biar ikut kami. Nanti akan kami jaga." Qala, maka Nabi Yakub menjawab, "Hal amanukum alaihi? Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepada kalian, ya? Seperti dulu aku mempercayakan saudaranya yaitu Yusuf kepada kalian dahulu." Wallahu khairun hafidz. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Nah, Nabi Yakub sebagai seorang manusia ya harus pakai hukum manusianya. Dulu begitu kok sekarang mau begini? Ya hati-hati. Ini bukan su'udzon. Ada antara husnudzon sama su'udzon, itu namanya waspada. Namanya waspada. Nah, muslim yang kuat itu yang bisa waspada. Kalau muslim yang lemah cuman husnudzon tapi enggak pakai waspada. Dua-duanya bagus. Cuman kalau husnudzon enggak pakai waspada ya di awal-awalnya mungkin banyak kendala juga gitu. Banyak kendala. Tapi kalau yang pakai waspada itu muslim yang kuat. Bagaimana yang waspada? Contoh, jam 2 malam ada yang gedor pintu rumah jenengan. Bak bak bak bak bak bak gitu kan. Ya. Prasangka baiknya mungkin tetangga butuh pertolongan, kan gitu. Cuman waspada, jangan-jangan perampok nih. Jam 2 malam gedor-gedor pintu. Bukakan pintu sambil megang linggis di belakang tangan gini. Sadis banget ini. Atau megang pentungan hansip dia. Pentungan hansip udah disiapkan begini kan. Atau gindek dulu bagaimana itu. Kalau gak bisa gindek ya sudah. Tanya siapa, kenal suaranya. Sekalipun kenal, tetap ada apa namanya waspada. Begitu dibawa, "Kenapa? Tolong saya, ini begini-begini." "Oh jelas." Mundur-mundur dikit, sembunyikan lagi nih apa namanya kastinya tadi itu ya. Pentung kastinya singkirkan. Ini bagian waspada. Termasuk diantaranya kalau orang yang tinggal di kota besar, waspada kalau apa namanya di jalan yang sepi ada orang minta tolong di malam hari, waspada. Itu enggak berhenti enggak apa-apa. Jangan, "Wah, kamu kok seugum sama orang, dia perampok, kalau dia butuh terus betul-betul bagaimana?" Ya, kalau butuh betul. Nah, kalau dia perampok gimana? Ini namanya waspada. Jadi bukan menghakimi, "Oh, itu perampok gitu." Kalau menghakimi, lah ini yang namanya seugum. Prasangka buruk. "Oh, itu pasti perampok itu. Oh, itu pasti orang jahat. Oh, itu pasti orang enggak benar." Itu yang tidak boleh. Kita menyatakan, ya khawatirnya kalau dia gadungan lah. Ternyata dia itu perampok dan lain sebagainya. Nah, berkata setelah itu, "Walamma fatahu matahum," setelah mereka bongkar-bongkar barang mereka, ternyata mereka menemukan bahwasannya barang-barang yang digunakan untuk mengganti itu, barter itu dikembalikan. Maka mereka berkata, "Qalu ya abana ma nabghi hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina." Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ya, sudah gandumnya dapat ya. Ini sekarang barang-barang dikembalikan. Pengen apa lagi kita nih? Ini sudah dikasih semua. Kita kalau berangkat lagi mau ngambil lagi kan oke gitu. Ini ketemu orang yang benar-benar baik kepada kami. Dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami, dan kami akan dapat melihara saudara kami, dan kami akan mendapat tambahan gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sukatan yang mudah bagi Raja Mesir. Kalau kami datang bawa saudara kami dengan bawa apa namanya barang-barang ini lagi, akan dapat gandum seberat unta. Karena nilainya barang-barang itu seperti itu. Ini kalau dihitung matematika, untung. Untung, syaratnya cuma satu, Bunyamin dibawa. Kayak Bunyamin dibawa. Qala, maka Nabi Ya'qub berkata, saya tidak akan pernah melepaskan Ya'qub pergi bersama kalian sebelum kalian memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah. Sumpah dulu. Janji sama Allah dulu. Ya, janji sama Allah. Sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti, bahwa kalian pasti, makanya ya, terjemahan saya kok baca terjemahan Al-Qur'an yang ada ini jadinya apa ya? Sedih itu. Oh, kalian diterjemahkannya kan kamu. Ini yang diajak ngomong Nabi Ya'qub kan anak-anaknya semua. Kalian, tapi selalu diterjemahkannya kalian itu kak kamu. Antara kamu dan kalian beda. Lain kalau bahasa Inggris you bisa kamu, bisa kalian. Kalau bahasa Indonesia kamu, kalian ya kalian. Nah, bahwa kalian pasti akan membawanya kepadaku kembali kecuali jika kalian dikepung musuh. Jadi janji bahwa Bunyamin balik. Kecuali kalian memang dikepung musuh, enggak berdaya, ya itu suatu hal yang lumrah. Tapi jangan cari-cari alasan-alasan lain, dimakan serigala, begini begitu, jangan. Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Wow, ini kok udah janji, Allah saksinya, itu ngeri.com gitu. Jadi kalau melanggar, ya kalau melanggar, urusannya dengan siapa? Dengan Allah. Ada sedikit cerita di kitab Sahih Al-Bukhari. Ada satu orang butuh duit. Akhirnya utang dengan orang lain. Saya hutang sama kamu. Anggap saja nilainya gitu ya. Berapa? 100 juta. Anggap seperti itu, 100 juta. Maka saat itu yang utang ngomong, catat ya, ini 100 juta. Saksinya siapa? Enggak perlu saksi lah. Allah aja saksinya. Gimana? Yaudah, deal, saksinya Allah. 100 juta. Tanggal sekian akan saya kembalikan, saksinya Allah. Pergi ini. 100 juta karena tinggalnya di luar pulau. Di luar pulau, jauh sekali, nyebrang laut. Luar negeri lah. Luar negeri. Kalau dulu kan Kalimantan, Jawa itu luar negeri ya. Ya kan kerajaan Jawa sama sana kan enggak beda kan? Pergi ke luar negeri. Nah, pergi ke luar negeri pada tanggal yang ditentukan, udah deket tanggal yang ditentukan, dia nunggu nih, nunggu kapal yang bisa ngantarkan ke seberang laut. Tapi kapal tuh ditunggu-tunggu nggak datang. Dapat berita kapalnya delay, ditunda kedatangannya, kayak pesawat tuh kalau terlambat ya, kapalnya terlambat, datangnya nggak pagi, sore baru datang. Dia mikir, ini kalau sore baru datang, saya baru naik kapal itu sore, berarti nanti nyampe nya sana terlambat. Saya mengingkari janji saya, padahal saya sudah janji Allah saksinya. Akhirnya dia ambil kayu batang itu, dipotong tengahnya, uang 100 juta dimasukkan ke dalam situ, ditutup lagi, terus ditulisi, ya ini pakai kertas surat ya, ini saya bayar hutang saya kepada kamu 100 juta, ya 100 juta. Maaf saya gak bisa ngantarkannya sendiri, kapalnya terlambat, tutup, dibuang ke laut. Ya Allah, ini saya bayar utang. Jangan ditiru ya. Yakinnya lain. Nah, di hari yang ditentukan, yang ngutangi nunggu di pinggir laut, nunggu dia. Kenapa? Hari ini jam sekian, janjinya akan dibayar. Ketika nunggu, lihat ada kayu bakar. Orang yang datang, ada kayu apa batang itu, kok di pinggir pantai. Diambil, bawa pulang. Buat kayu bakar. Sampai di rumah, kayu itu dipecah. Di dalamnya kok ada uang 1 juta, ada surat. Maaf, saya terlambat, kapalnya telat. Jadi saya kirim pakai kayu batang ini. Yang lebih hebat lagi, sore kan kapal datang. Dia berangkat naik kapal itu, pergi bawa uang 1 juta. Tetap bawa 100 juta ini di bawah. Nyampe, maaf saya terlambat. Kemarin itu gak ada kapal, kapalnya telat. Jadi ini uang 100 juta. Udah nyampe, apa yang nyampe? Ya kemarin yang kamu kirim lewat batang kayu itu udah nyampe. Jadi udah lunas utang kamu. Coba. Ini bisa enggak orang kalau muamalah begini? Hah? Yang satu pasrah sama Allah, yang satu juga pasrah sama Allah. Kalau orang dua-duanya pasrah kepada Allah, diurus enggak sama Allah? Diurus. Jangan pakai ini. Itu tadi enggak pakai ini, itu pakai ini. Pakainya iman, bukan akal. Kalau bicara sama orang zaman sekarang, gila kamu, kan begitu. Ya berarti ini wali-wali ini orang gila semua berarti ya. Iya, karena gak masuk akal kan, gak masuk akal. Mereka bukan masalah buangnya uang ini, bukan. Minta sama Allah, tolong ya Allah sampaikan. Ini untuk buktinya kepada Allah, udah saya bayar tepat waktu ya Allah. Semangatnya itu, himmahnya untuk melaksanakan janjinya kepada yang berjanji. Makanya ciri-ciri orang yang munafik adalah kalau berjanji dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Janji dia mengingkari janjinya. Makanya orang-orang barat itu satu yang menarik dari adat mereka, kalau punya janji ketemuan jam 10, mereka datang jam 10 lewat 3 menit ngomong, "Sorry I'm late 3 menit. Maaf saya terlambat 3 menit." 3 menit tuh minta maaf. Maaf saya terlambat 3 menit. Karena mereka orang-orang yang megang janji. Maka saya niru tuh, maaf apa namanya ini kita agak mundur sedikit pengajiannya. Ya, karena tadi terawihnya juga mundur. Terawih di sini kan rata-rata hampir 2 juz ya. Karena tadi sebelum mulai kepala masih cekot gitu ya. Buat rebahan dulu, cekot-cekotnya hilang baru ngimami. Nah, selesainya jam 10 kurang sedikit tadi. Biar yang lain istirahat dulu. Kalau saya gak istirahat gak apa-apa, paling gak bisa ngomong. Alasannya biar yang lain istirahat dulu. Padahal ustaznya yang pengen istirahat ya. Karena kan imami terus, jadi suaranya biar balik dulu. Nah, kita lanjutkan ya. Waktunya tidak terasa. Sudah kurang lebih 45 menit kita ngobrol bersama. Betul? Ya, kurang lebih 45 menit. Nah, waqala ya baniya. Nah, ini satu ini cukup buat penutup. Nabi aku berkata, "Hai anak-anakku, janganlah kalian masuk Mesir secara bersama-sama dari satu pintu. Masuklah kalian dari pintu-pintu yang berlainan. Namun demikian aku tidak dapat melepaskan kalian barang sedikit pun daripada takdir Allah. Keputusan menetapkan suatu hanyalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal dan hendaknya kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri." Nah, ini terjemahannya pusing. Saya baca terjemahannya pusing. Sekarang biar enggak pusing kita berdalil satu persatu ya. Satu persatu. Monggo dicicipi. Ini telo enak. Kacang juga enak. Hah? Selesaikan dua aja. Oh iya. Kalau saya nanti enggak apa-apa, jenengan kan sambil makan enak. Lanjut ya. Nabi aku berkata, "Ya baniya, duhai anak-anakku. Jangan kalian masuk kota Mesir lewat satu pintu secara bersama-sama." Kenapa? Nah, itu kan pertanyaan. Kenapa kok enggak boleh lewat masuk Mesir lewat satu pintu? Ini menunjukkan pintu masuk kota Mesir itu ada berapa pintu? Ya, kalau kita mau masuk Jakarta gitu, tol Cikampek. Ya kan? Setelah itu nanti mau masuknya lewat mana? Ya, mau masuk lewat pintu tol yang sana atau yang sana atau sana, kan macam-macam. Setelah masuk Cikampek, masuk tol dalam kota itu mesti banyak pintu-pintu tol kan, mau kemana? Mau masuk Mesir juga gitu. Nah, kata Nabi Yakub alaihissalam sebagai ayah, kalian jangan masuk Mesir lewat satu pintu secara bersama-sama dibagi. Kenapa? Karena anak Nabi Yakub semuanya ganteng-ganteng. Jadi yang ganteng bukan cuma Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu yang paling ganteng. Yang lain juga ganteng. Memang biasanya begitu. Makanya kalau satu saudara ganteng semua, satu kok rada aneh gitu ya. Ini putih semua, yang satu kok hitam gitu ya. Itu coba diinget-inget. Mungkin waktu nyidam lihat orang yang hitam gitu, terus batin, "Wong kok irengnya kayak ngono gitu ya." Nah, anaknya jadi hitam gitu. Karena beda kan? Beda sendiri ini kulitnya. Nabi Yusuf ganteng, kakaknya ganteng, adiknya ganteng. Sama Nabi Yakub enggak boleh masuk lewat satu pintu. Kenapa? Menghindari penyakit ain. Penyakit ain. Ain artinya mata, menghindari penyakit mata. Bukan sakit mata loh ya. Bukan sakit mata, penyakit mata. Artinya penyakit yang timbul karena pandangan manusia. Penyakit yang timbul karena pandangan manusia. Manusia itu ada yang matanya, pandangannya kuat. Pandangannya kuat. Jadi kalau lihat sesuatu yang dia itu kaget, kagum, itu bisa berakibat buruk buat yang dilihat. Itu penyakitnya namanya ain. Dan Rasul telah menyatakan penyakit ain itu betul-betul nyata dan ada. Gak semua orang matanya kuat. Ada orang-orang khusus. Kalau di Yaman sana, di Hadramut, satu provinsi namanya Syibam. Orang-orang Syibam itu orang-orang yang matanya kuat. Terkenal satu daerah itu orangnya matanya kuat. Nah, mereka kalau udah lihat, makanya ada doanya itu. Doanya biar gak kena mata itu ada. Nanti akan saya jelaskan sebagai penutup ini ya. Nah, kalau yang ganteng-ganteng ini masuk dari satu pintu, warga Mesir yang kuat matanya lihat, wow, kan begitu langsung. Nanti bisa menimbulkan hal yang gak baik buat yang dilihat. Contoh, jenengan pernah gak beli baju baru, jenengan seneng. Seneng, dipakai seneng ya. Baru keluar sebentar ketemu satu orang, bajunya ajib, bagusnya luar biasa. Selesai dia ngomong gitu, kita jalan prek ke cantol sobek. Pernah enggak? Ya. Atau jenengan beli motor, motornya cakep, oke. Begitu naik, ada yang ngomong, wah motornya warnanya luar biasa. Jalan 5 meter, bumbung. Ya. Ada kan yang begitu? Atau kutahan kecap, ya tertumpah kecap. Ini contoh-contoh yang terjadi di masyarakat. Inilah bagian dari kekuatan mata. Kekuatan mata. Lah, biar kalau ada orang muji kemudian gak kena, orang mencaci juga gak kena, ada doanya, Nabi udah ngajarin. Doa yang paling gampang ucap, Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Langsung gitu. Ada orang ngomong, bajunya kok warnanya bagus banget, Masya Allah la quwata illa billah. Motornya kok oke, Masya Allah la quwata illa billah. Cuman kalau kita gak gitu masalahnya, motornya kok oke, edan. Jawabnya edan tambahan. Ya bener, gendeng jadi. Akhirnya dundung. Masya Allah la quwata illa billah. Itu untuk menghindari, membentengi dari pengaruh mata. Pengaruh mata kuat, pengaruh mata itu. Nah, bagaimana pengaruh mata dan seterusnya kita sambung pada episode yang berikutnya. Ya, biar besok jenengan dengarkan lagi. Ya, ini iklan. Iklannya waktunya berapa lama? 1 hari, 24 jam iklannya. Ya, bagaimana pengaruh mata dan ada berapa kisah tentang mata ini kaitannya dengan Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Insya Allah akan kita bahas besok malam ya. Pokoknya majelis ini gak usah lama-lama, barokah, insya Allah manfaat buat yang bicara maupun yang mendengarkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup dulu radio al hidayahnya. Ntar majelisnya belum selesai. Ya, jangan tutup dulu. Pengumuman dari saya dan tolong untuk rekan-rekan di al hidayah dijadikan pengumuman tiap hari ya. Tolong diumumkan tiap hari sesering mungkin. Insyaallah tanggal 5 Agustus Majlis Ar-Raudhah akan mengadakan malam nuzulil Quran, khatmil Quran hari Ahad 5 Agustus. Lokasinya di Masjid PLN Purwosari Surakarta, sebelum stasiun Purwosari atau tepatnya perempatan Purwosari kurang lebih 100 meter ke barat arah kanan jalan atau sebelah utara jalan. Acaranya insyaallah jam 8:30 malam. Ya, 8:30 malam. Jadi yang mau tarawih di masjid masing-masing masih bisa. 8:30 malam dimulai ya. Kemudian isinya adalah khataman Al-Qur'an, baca doa khatmul Qur'an. Setelah itu tausiah agama. Tausiah agamanya nanti akan sedikit membahas, menguraikan tentang isi buku jurus-jurus takwa. Dan di situ insya Allah peluncuran buku jurus-jurus takwa. Doakan bukunya bisa jadi. La haula wala quwata illa billah. Kita harus praktekkan ilmu yang kita pelajari selama ini kan ya. La haula wala quwata illa billah. Ini nanti insyaallah pamfletnya akan kita berikan besok atau lusa. Ada pamflet sebaran, saya minta bantuan teman-teman untuk menyebarluaskannya kemana-mana ya, di masjid, di surau, di langgar, di pengajian. Tolong diumumkan, yang mendengar suara saya ini tolong diumumkan, itu untuk putra dan untuk putri. Bagi yang berminat dengan buku jurus-jurus takwa, nanti kalau datang ke sana sekalian siapkan bawa uang untuk beli bukunya. Harga buku Rp25.000. Ya, Rp25.000. Kemudian pengumuman yang kedua, untuk Jumat 3 Agustus besok pengajiannya diunduh. Jadi pengajian yang di sini diunduh. Ngajinya enggak di sini. Tarawih tetap di sini, tapi waktu pengajiannya kita buat jam 10 kurang seperempat sudah mulai insyaallah, bertempat di Masjid Miftahul Jannah. Ya, Masjid Miftahul Jannah, Jumat 3 Agustus. Masjid Miftahul Jannah tempatnya Mojo Laban Sukoharjo. Jadi jembatan Mojo itu ya. Kalau jenengan dari perempatan Baturono terus ke timur, nanti ketemu jembatan panjang itu ya, jembatan Mojo. Turun kira-kira 300 meter kanan jalan ada gang, masuk ada Masjid Miftahul Jannah. Nanti di situ udah kita akan pasang umbul-umbul Ar-Raudhah sehingga gampang orang untuk niteni gangnya yang mana ya. Ya, umbul-umbul Ar-Raudhah di Masjid Miftahul Jannah. Diharap kehadirannya. Ya, datangnya jangan jam 10 kurang seperempat. Itu kan mulai majelisnya. Datanglah jam 8:30 atau jam 9, atau mau kumpul di sini dulu juga boleh ya. Kumpul di sini baru jalan ke sana. Demikian pengumumannya. Kemudian yang terakhir, sekali lagi tolong disampaikan kepada semua teman dan rekan-rekan, tanggal 5 Agustus ada malam nuzul Quran bersama Majlis Ar-Raudhah. Pembicaranya saya sendiri insyaallah, lokasinya di Masjid PLN Purwosari. Cukup jelas enggak ini? Jelas. Kira-kira tertarik pengen datang enggak? Hah? Tertarik dulu enggak apa-apa, enggak datang juga enggak apa-apa gitu. Yang penting udah tertarik dulu. Ya kan? Tertarik. Setelah tertarik semoga ketarik ya. Insyaallah. Dan akhirnya menjadi orang yang menarik. Nah, insyaallah kalau udah menarik nanti bisa banyak yang tertarik nanti. Insyaallah. Kalau udah banyak yang tertarik, nanti yang tertarik akan menarik juga nanti. Kalau udah begitu tarik-tarian, terus nanti kita juga ketarik sama yang maha menarik insyaallah. Majdzub. Iya. Bijazbah rabbaniyah insyaallah. Demikian mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali 'ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلمون لقضاك فاكتبني من أولياك واسرب بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.